Mudah-mudahan dengan dibuka salawat, insya Allah sebentar lagi hujannya sudah mulai reda ya. Satu salawat Allah membalas 10 kali. Kali ini saya akan menyanyikan sebuah lagu Keagungan Tuhan. Insyaallah wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga, dunia ini kan binasa. Tuhan.